Kita nyanyi sama-sama Sendang Dawung. Jika kau bertemu, kurang keras berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Semua terkurung terhukum hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Tepuk tangannya mana buat Mas Gary? Sendang Dawung bersatu. Gamit kenangan zaman bersekolah. Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata azimat di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari Sendang Dawung.